Mitra Bisnis, Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo meminta pemerintah menyederhanakan jumlah asosiasi buruh menjadi hanya satu saja untuk mempermudah proses negosiasi ataupun perundingan isu-isu terkait tenaga kerja. Banyaknya organisasi buruh saat ini dengan kepentingan yang berbeda-beda menyulitkan semua pihak mendapatkan kesepakatan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Rekson Silaban. Pak Rekson, apa komentar Anda? Pertama, saya bisa memahami latar belakang kemarahan APindo ya, yang dimana memang mereka bingung menentukan dengan siapa seharusnya mereka bermitra, karena begitu banyaknya serikat buruh, ya, serikat pekerja yang muncul. Tetapi untuk meminta kembali jadi hanya satu, seperti di masa Orde Baru dulu, itu mungkin akan ditolak lebih keras lagi oleh buruh. Karena akar masalah kita sebenarnya bukan soal apakah satu atau beberapa, tapi akar masalahnya adalah pembentukan serikat pekerja itu di Indonesia itu begitu sangat sederhananya syarat-syaratnya. Jadi setiap orang bisa jadi pemimpin serikat buruh nasional tanpa harus misalnya memiliki anggota dengan jumlah minimum tertentu. Jadi saya kira sistem registrasi pendaftaran itu yang harus diarahkan pemerintah supaya jangan setiap bulan ada serikat buruh lain yang muncul. Nah, sepertinya pemerintah lepas tangan. Setiap orang ketika membentuk serikat buruh baru hanya melampirkan anggaran dasar, sudah bisa membentuk serikat buruh konfederasi nasional. Nah, ini terlalu sangat sederhana, tidak perlu ada keharusan kita membuktikan bahwa keanggotaan kita ada di beberapa provinsi di Indonesia. Cukup hanya dengan di atas kertas, sehingga kita layak menjadi pemimpin serikat buruh nasional. Dan yang kemudian, pemerintah tidak pernah melakukan verifikasi keanggotaan serikat buruh. Seharusnya kan serikat buruh yang mengklaim diri punya anggota 1 juta, 2 juta, seharusnya kan dilakukan verifikasi. Nah, kalau dia anggotanya tidak memenuhi kebutuhan sebuah serikat buruh nasional, itu harus tidak boleh diizinkan menjadi serikat buruh nasional. Dia bisa menjadi serikat buruh provinsi, kabupaten, atau serikat buruh kecamatan, atau bahkan hanya serikat buruh tingkat perusahaan. Jadi kembali ke ide hanya untuk satu serikat buruh, itu tidak mungkin. Karena kita sudah meratifikasi juga konvensi PBB, ILO nomor 87 tentang kebebasan berserikat, di mana setiap orang berhak mendirikan serikat buruh. Hanya di Indonesia, kebebasan itu tidak memiliki syarat-syarat yang bisa diverifikasi, tidak memiliki syarat-syarat minimum yang akhirnya bisa lahir serikat buruh hanya dengan menunjukkan klaim di atas kertas. Karena memang tahu pemerintah tidak akan pernah melakukan verifikasi dan tidak pernah terjadi verifikasi serikat buruh. Saya kira pemerintah yang harus lebih tegas kenapa ini kita jadi berkelahi dengan APindo, karena ada ketidakjelasan sistem registrasi serikat buruh dan sistem verifikasi kita. Kenapa partai politik misalnya bisa diverifikasi 136, bahkan itu sangat rumit verifikasinya. Kenapa justru serikat buruh tidak bisa? Nah, menurut Bapak, mengapa pemerintah seperti tidak berani melakukan verifikasi itu? Nah, itu kebingungan saya. Apakah ini sengaja dibiarkan supaya memang serikat buruh ini lemah? Karena serikat buruh juga tidak suka terlalu banyak. Serikat buruh yang terlalu banyak juga tidak menguntungkan buruh itu sendiri. Apakah pemerintah tidak memiliki kapasitas yang microtrans melakukannya? Nah, mungkin. Kok dia bisa belajar dengan KPU memverifikasi partai yang lebih sederhana ini? Nggak punya dana juga nggak masuk akal. Yang ada adalah menurut saya tidak ada komitmen yang tegas dari pemerintah atau yang jelas. Tidak pernah ada studi yang mendalam seharusnya berapa serikat buruh yang ada, mekanisme untuk menciptakan itu ada. Jadi undang-undang kita sangat-sangat fleksibel sehingga anytime, anybody akan bisa menciptakan serikat buruh dalam 14 hari. Karena 14 hari tidak kita daftarkan itu harus tercatat. Sekali tercatat tidak bisa dicabut. Walaupun serikat buruhnya itu misalnya tidak pernah melakukan kongres, hanya serikat buruh biasa, ya, hanya nama, tidak ada jelas kantor, anggota tak jelas. Nah, ini dibiarkan terus hidup karena tidak pernah ada verifikasi. Lalu berapa jumlah serikat buruh yang ideal menurut Bapak? Jadi saya sarankan sih konfederasi itu cukup 4. 4 itu misalnya ada yang serikat buruh beraliran agama, satukan jadi satu. Serikat buruh aliran yang nasionalis, satukan jadi satu. Serikat buruh yang beraliran sosial demokrat, bisa disatukan satu. Serikat buruh yang lain yang beraliran, misalnya pragmatisme itu bisa disatukan. Karena di berbagai dunia juga, misalnya di Thailand itu ada 6 serikat buruh. Di Malaysia memang ada satu, Singapura ada satu. Tapi di Filipina ada banyak, seperti Indonesia juga. Di India ada banyak, di Jepang ada satu, Australia ada satu. Di Eropa juga begitu, di Jerman memang satu, tapi di Italia ada 4, di Spain ada 4, di Amerika satu, di Prancis ada beberapa. Jadi setiap negara berhak mengembangkan bagaimana seharusnya serikat buruh itu. Jadi tergantung negaranya, mana yang efektif untuk menciptakan hubungan industrial atau menguatkan posisi tawar buruh. Demikian Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Rekson Silaban. Saya Wendy Lim.